Atas jembatan waktu hari siang, tengah keramaian kota. Ku pandang ke bawah, berhenti ku lihat tempat tinggal gelandangan. Tanpa anak kecil gundul tenang menggaruk kereng di tepi sungai yang kotor. Di seberang sana aku melihat seorang ibu duduk sedang melamun. Dan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Dan tegakkah melihat saudara kita hidup menderita? Thank you.